Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari. Dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullahu taala an Urwah bin Zubair an khalatih. Kemudian setelah beliau menyebutkan riwayat hadis dari Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin, beliau menyebutkan riwayat yang lainnya. Qala Ibn Shihab, berkata Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, wa akhbarani Abu Salamah Ibn Abdurrahman anna Jabir Ibn Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhadithu an fatratil wahi faqala fi hadithi بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ila qawlihi warujza fahjur fahamya alwahyu wa tataba tabahu Abdullah ibn Yusuf wa Abu Salih wa tabahu Hilal ibn Raddad ani Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiru. Berkata Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala, dan beliau menceritakan tentang fatrat al-wahy, turunnya wahyu setelah turun wahyu yang pertama, terjadi fatrah, terjadi waktu yang cukup lama tidak turun lagi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh Jabir dalam kisah fatratul wahyu tersebut, tatkala aku berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, suara yang memanggil beliau, ya Muhammad. Maka aku mengarahkan pandanganku ke atas dan ternyata ada malaikat yang dahulu mendatangiku di gua Hira. Dia sedang duduk di kursi di antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, maka aku merasa ketakutan dengan hal tersebut, terkejut dan takut. Maka segera kembali ke rumah dan aku mengatakan kepada keluargaku, zammiluni, selimuti aku. Fanzalallahu ta'ala, maka turunlah wahyu yang kedua. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal mudathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Faham ya al-wahyu wa tataba. Maka setelah turun wahyu yang kedua, itu awal surah Al-Mudathir, maka wahyu turun dengan berturut-turut. Kemudian kata beliau, hadis ini selain diriwayatkan oleh Yahya bin Bukir, itu Yahya bin Ali bin Bukir, juga diikuti oleh Abdul bin Yusuf wa Abu Saleh, juga Hilal bin Raddad dari Zuhri. Dan hanya saja diriwayatkan Yunus dan Ma'mar, lafadznya bawadiruh, pengganti dari Fuadu. Lihat yang kita ambil kemarin, yarjufu sallallahu alaihi wasallam Fuadu. Kalau riwayat Yunus dan Ma'mar, yarjufu atau trajufu bawadiru. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam hadis ini, beliau menyebutkan tentang turunnya wahyu yang kedua. Pasti turunnya wahyu yang kedua setelah terjadi fatatul wahyi adalah turunnya awal surat dari surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Dan dengan turunnya ayat-ayat ini, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasulnya, utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, menyeru mereka agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena tatkala turun yang sebut, beliau dalam keadaan berselimut. Qum fa'andir, bangkitlah dan berikanlah manusia peringatan. Berikanlah peringatan kepada manusia. Sehingga dikata oleh sebagian ulama rahmatullahi majma'in, nubbi'a alaih salatu wassalam bi'iqra wa ursila bil muddathir. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan turun ayatnya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Rasul dengan turunnya ayat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, bangkitlah dan berikanlah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Bersihkan dirimu dari kesyirikan dan juga dari berbagai macam penyisihan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Menyeru manusia agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan peringatkan manusia dari kesyirikan. Wa rujza fahjur, dan aruz al-asnam, dan peribadahan kepada berhala, maka tinggalkanlah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, maqala haddathana Musa ibn Ismail wa Abu Salamah Abu Dhaki Al-Minqari qala haddathana Abu Awana, Abu Awana Ibrahim masmu Abi Awana, Ubaid. Abu Awana masmu siapa ini? Abdul Rahman. Abu Awana masmu? Siapa? Abdul Rahman Maros. أحسنت. الوضاء بن عبد الله اليشكري. الوضاء بن عبد الله اليشكري قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من تنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك أو جمعه لك في صدرك وتقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan tentang makna ayat di surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Janganlah engkau gerakkan lisanmu dikarenakan engkau tergesa-gesa ingin menghafal wahyu yang diturunkan kepadamu. Qala, kata Ibn Abbas, awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju wa tanzil syiddah. Beliau ketika turun kepadanya wahyu, beliau menghadapinya dengan sangat berat sekali, berusaha menghafal wahyu yang diturunkan kepada beliau. Sehingga ketika turun wahyu, beliau biasanya yuhariku syafatai. Beliau berkomat kamit, menggerakkan kedua bibirnya. Itu untuk menghafal apa yang dibacakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, maka aku gerakkan kepada kalian kedua bibirku sebagaimana Nabi SAW menggerakkannya. Kemudian Sa'id bin Jubair pun mengatakan, aku gerakkan kepada kalian kedua bibirku sebagai Ibn Abbas radhiyallahu anhu melakukannya. Kemudian tatkala turun ayat Al-Qur'an la tuharrik bihi lisanak litajala bih, janganlah engkau gerakan lisanmu dikarenakan engkau ingin segera menghafal apa yang diturunkan kepadamu, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami yang akan memudahkan kepadamu hafalannya dan bacaannya. Itu kami akan mudahkan untukmu untuk menghafalnya dan membacanya. Fa idza qara'na fattabi' qur'ana, maka jika kami bacakan ikuti bacaannya. Qala, maka sejatul ayat itu jika kata Ibn Abbas, mana fa idza qara'na fattabi' qur'ana qala fastami' lahu ansit, kalau kami bacakan maka dengarkan dan diamlah. Thumma inna 'alaina bayana, ay thumma inna 'alaina an taqra', maka kami akan memudahkan kepadamu untuk membacanya. Maka Rasulullah setelah turun ayat itu, jika datang Jibril membawa wahyu, beliau mendengarkan wahyu yang dibacakan oleh Jibril. Kemudian tatkala Jibril sudah pergi, Nabi SAW bisa membaca ayat yang diturunkan kepada beliau sebagaimana dibacakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ini hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang isinya tafsiran ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan di hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya at-taisir minallahi azza wajalla, kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya sehingga seorang bisa menghafal Al-Qur'an dengan mudah atau menghafal hadis Nabi SAW dengan mudah atau menghafal apa yang dia ingin hafal dengan mudah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dalam menuntut ilmu kita jangan sampai luput dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-ilma nafi', karena ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika wahyu, beliau tinggal mendengar. Kemudian Allah jadikan beliau hafal dengan apa yang beliau dengar dari Jibril alaihi salatu wasalam. Sekali lagi, jangan luput dari kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Raihan indak, ayat apa yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asanta, awal-awal ayat dari atau awal surat dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Khalid indak. Setelah turun surat Al-Alaq, terjadi fatratul wahyi. Apa makna fatratul wahyi? Yusuf dibantu. Taib, turun wahyu setelahnya dalam waktu yang cukup lama. Yang lama tidak turun lagi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru turun wahyu yang kedua. Yang kedua, Amr. Ayat apa yang turun wahyu yang kedua? Taib, awal-awal ayat dari surah Al-Mudathir. Awal surah dari surah Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Muhammad Reza, indak. Apa makna kalam ulama tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubbi abi iqra wa ursila bil mudathir? Apa maknanya? Naam. Ahsanta. Nabi SAW diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Ya Ayyuhal Mudathir. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Dan di hadis tersebut beliau menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nadarallahu imra'an sami'a minna haditha fahafidahu hatta yuballighahu ghayra. Fa innahu rubba hamil fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Dan syahid dari hadis ini, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidahu hatta yuballighahu ghayra. Keutamaan ahlul ilm. Nabi mengkhabarkan Allah akan menjadikan cahaya untuk seseorang yang mendengar dari kami hadis. Mendengar dari Nabi SAW hadis, kemudian dia menghafalnya dan menyampaikan kepada yang lainnya. Kemudian disebut juga disebutkan thalasu khisalin la yaghillu alaihina qalbu mri'in muslim abada. Indah ya, akhi Imad. Disebutkan thalathu khisalin la yaghillu alaihina qalbu mri'in muslim abada. Ma mana la yaghil? Kalau yang khianah la yagul. Wa maka nabin ayagul. Minal gulul khianah. Kalau yagil nama al-hiqd. Al-hiqd. Kedengkian. Jadi bisa dibaca la yagil. Dan di sini harakat yang di kitab itu dari al-hiqd. Tiga perkara, barang siapa yang ada pada seseorang, maka dia akan selamat dari penyakit al-hiqd, penyakit dengki. Dan bisa juga dibaca, la yagul, dari gulul. Barang siapa yang ada pada tiga perkara ini, dia akan selamat dari penyakit khianat. Dan tiga perkara tersebut disebutkan oleh Nabi SAW, yang pertama, ikhlasul amal lillahi ta'ala. Beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menyelamatkan seorang dari penyakit dengki. Beramal bukan dikarenakan manusia dan bukan dikarenakan ingin mendapatkan perkara dari perkara-perkara dunia. Beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, munasahatu ulatil amr. Berusaha memberikan kebaikan kepada ulatul amr dengan menunjukkan jalan kebaikan atau menegur tatkala ulatul amr terjatuh kepada perbuatan yang buruk. Dan yang ketiga, luzumul jamaah, selalu berpegang teguh dengan jamaatul muslimin. Itu apa yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dan salafun saleh. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang keutamaan orang yang memiliki tujuan hidup untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mudahkan semua perkaranya dan Allah akan jadikan kekayaan pada hatinya dan datang kepada dunia dalam keadaan dunia hina di sisinya. Dan Nabi pun menyebutkan tentang bahaya orang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Allah akan cerai-beraikan perkaranya, akan dijadikan sulit Allah Subhanahu wa taala perkaranya, dan Allah akan jadikan kefakiran selalu berada di depan kedua matanya, selalu dihantui dengan takut fakir. Dan juga dalam keadaan dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Dan juga beliau menyebutkan makna tentang as-salatul wusta, hafidhu ala salawati wasal wusta, beliau tafsirkan dengan salat al-duhur. Dan yang sahih maknanya adalah salat al-asr. Kita lanjutkan hasilnya. Qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Siapa ini? Ubaidullah Ahmad ibn Man. Al-imam Ahmad, Ahmad ibn Man. Ahsan ta, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Qala haddathana Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman sebutkan oleh Al-Syeikh Mukbir ta'ala huwa Abdullah ibn Yazid Al-Muqri. Qala haddathana Sa'id wa ibn Abi Ayyub. Qala haddathana Muhammad ibn Ajlan an al-Qaqa wa al-Qaqa ibn al-Hakam ibn al-Hakim al-Madani. Al-Qaqa ibn al-Hakim al-Madani an Abi Salih, Abu Salih Dakwan, yang dengan As-Samman dan Az-Zayyad. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala la yazalu li hadzal amr aw ala hadzal amri isabatun al-haq wa la yadhulluhum khilafu man khalafahum hatta yati amrullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu li hadzal amr aw ala hadzal amr isabatul haq, akan tetap ada sekelompok dari umat ini mereka tegak di atas agama ini, di atas kebenaran. Wa la yadhurruhum khilafu man khalafahum, tidak akan memadaratkan mereka penyelisihan orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sampai datang hari kiamat, hum dhahirun al-haq, mereka nampak di atas kebenaran. Dan sudah kita lihat di awal hadis tafsiran Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihima tentang siapa kelompok tersebut. Kata beliau, hum ahlul hadis atau hum ahlul ilm, mereka adalah ulama hadis atau mereka adalah para ulama ahlul ilm. Dan disebut oleh Syekh Muhammad Ta'ala maknanya durwatuhum, At-Taifah Al-Mansura, dan juga dikatakan Al-Firqatul Najiyah. Mereka adalah Ahlul Ilm, dan mereka Ahlul Hadis, maknanya Durwatuhum, tokoh mereka adalah Ahlul Hadis. Sekalipun di antara mereka sebagai para ulama ada Al-Mujahid fi sabilillah, ada juga di antara Az-Zuhad, orang-orang yang zuhud di dunia, Al-Ubad, Ahlul Ibadah. Bahkan di antara mereka ada Tujjar Wal-Fallahun, ada para pedagang dan para petani yang mereka bertambah sunnah Al-Quran wa sunnah. Semuanya Ta'ifah Mansurah. Tapi di ruwatuhum, tokoh mereka adalah ulama. Karena tidak akan tegak agama ini, tidak akan tegak jihad fi sabilillah, dan tidak akan tegak Al-Quran dan Sunnah ba'dallah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan adanya para ulama. Kemudian beliau, hada hadithun hasan, hadis ini hadis hasan, li ajil Muhammad bin Ajlan rahimahullah ta'ala, wa Sa'id wa ibn Abi Ayyub wa Abdul Rahman wa Abdullah ibn Yazid al-Muqri, wa qalimu Muhammad hadithan Yunus qala hadith al-Lais al-Muhammad wa ibn Ajlan bihi Yunus ibn Muhammad bin Muslim dan Lais ibn Sa'ad. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddatsana Qutaybah, Qutaybah bin Sa'id, haddatsana Lais an ibn Ajlan bihi. Sin Lais ibn Lais. Tayyib. Qala wa akhraja al-Bazzar kama fi Kashfil Astar. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. Sama dengan hadis sebelumnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan akan tetap ada sekelompok dari umat ini, mereka berperang di atas kebenaran. Bahirin ala man nawahum, mereka selalu menang terhadap orang-orang yang memusuhi mereka. Man arabahum wa man adahum hatta yuqatil akhir al-masih dajjal, sampai akhir dari kelompok mereka memerangi al-masih dajjal di akhir zaman. Dan ini hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sekali lagi semakna dengan hadis-hadis sebelumnya yang semuanya bisyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama Islam tidak mungkin bisa dimusnahkan dari muka bumi ini. Kebenaran itu pasti akan tetap nampak, pasti akan tetap nampak. Dan ini bisyarah bagi kita semuanya dan kewajiban kita bertamasuk dengan Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafus saleh. Kalau kita di atas kebenaran, maka Allah sudah menjanjikan melalui lisan Rasulnya bahwasanya kita akan selalu menang, akan selalu nampak di atas kebenaran. Inda Ami Hadi tadi sebutkan wa akhrajal bazzar atau akhrajal bazzar kama fi kashfil astar. Kenapa beliau mengatakan kama fi kashfil astar? Hasan ta. Jadi kama akhrajal bazzar, al-bazzar huwa Ahmad ibn Amr al-Basri, dan beliau masyhur penulis kitab al-Musnad. Jadi akhrajal bazzar kama fi kashful astar, adapun kalau kashful astar itu lil haythami kashful astar an zawaid al-bazzar. Al-Haythami rahimahullah menyatu mengumpulkan hadis-hadis yang merupakan tambahan untuk Kutubus Sittah dan diberi judul yang Kashful Astar An-Zawaid Al-Bazzar. Sekiranya kama fi Kashful Astar, karena Kashful Astar bukan kitab Al-Bazzar. Baik, Ahsan. Selanjutnya hadis Sofan Asal Al-Muradi agak panjang, kepada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.